بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-19. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulul imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu dhikri ibn Sayyad. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bunyi bab yang ke-19, yaitu babu zikri ibn Sayyad. Zikri ibn Sayyad, pembahasan tentang Ibnu Sayyad, ya. Ini panggilan atau nama, dia julukan bukan nama, dari seseorang yang ada di zaman Nabi, dan beliau dari bangsa Yahudi. Ia keturunan Yahudi, dan ada hubungan yang sangat erat antara Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Ya, sebagaimana yang kita singgung kemarin, ada yang berpendapat semenjak zaman sahabat bahwa Ibnu Sayyad itu adalah cikal bakal Dajjal yang akan keluar nanti. Ya. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad orang lain, bukan manusia lain, dan tidaklah ia Ad-Dajjal, Ad-Dajjalul Kabir, pendusta besar yang nanti akan muncul sebagai tanda kiamat besar. Ya. Jadi ada dua pendapat, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya, bahwa kisah Ibnu Sayyad ini muskilah. Itu simpang siur, artinya memberikan kebimbangan atau tidak bisa diambil kesimpulan yang pasti tentang beliau. Yang pertama, penyebabnya Nabi SAW saja tidak memastikan, menunjukkan bahwa wahyu tidak turun, atau Nabi tidak diberitahukan oleh Allah bahwa Ibnu Sayyad ini benar-benar Dajjal. Itu yang menyebabkan terjadi perselisihan, dan dia di zaman Nabi masih anak-anak, belum balik, atau bahkan kalau sudah balik sekalipun baru-baru saja balik, masih anak-anak. Tetapi Nabi dan semua tahu bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan dalam tanda kutip, atau memiliki keanehan-keanehan yang Nabi SAW menganggap seakan-akan dia adalah Dajjal, ya. Dia adalah calon Dajjal yang akan keluar nanti sebelum kiamat. Jadi Ibnu Sayyad ini nama, seorang anak di zaman Nabi dan nanti dia akan dewasa, bahkan dia masuk Islam. Seperti riwayat-riwayat yang akan kita baca, dan bahkan punya keturunan yang jelas dia dari bangsa Yahudi. Dan dia punya keanehan-keanehan yang membuat orang yang mengenali Dajjal atau meyakini tentang Dajjal menganggap dialah yang akan menjadi Dajjal nantinya. Nah, ini yang bisa kita isyaratkan sebelum memasuki hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Ya. Kita akan baca hadis yang pertama nomor 7200 berapa? Baca hadis yang pertama nomor, saya pastikan 7297. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبارنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. حديث عبد الله بن مسعود. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu taala. Abdullah bin Mas'ud bercerita, Abdullah bin Mas'ud minas sabiqin al-awwalin, ya, Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu taala an, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, ya, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam, famararna bisibyan fihim ibnu sayyad, lalu kami lewat dekat anak-anak, kumpulan anak-anak yang bersama mereka ada Ibnu Sayyad. Ya. Bersama mereka ada Ibnu Sayyad. Kata Abdullah bercerita, fafarras sibyan wa jalasa Ibnu Sayyad. Anak-anak yang atau semua anak-anak berlari, ya. Ya, berlari bisa jadi menjauh karena mereka mungkin saja merasa bahwa Nabi akan tidak suka dengan perbuatan mereka, anak-anak namanya bermain-main, ya, maka mereka, anak-anak tersebut, berlari, melarikan diri. Wajalasa bnu Sayyad, adapun Ibnu Sayyad tetap duduk di tempat. Ya. Tetap duduk di tempatnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, faka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha dzalik. Sikap Ibnu Sayyad tersebut seakan-akan tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat, mereka sangat mengenal perubahan-perubahan wajah Nabi, ya. Kapan Nabi gembira, kapan Nabi suka, kan kapan Nabi SAW tidak menyukai sesuatu atau tidak menyukai sebuah tindakan dan perbuatan, mereka sudah melihatnya dari wajah Nabi. Makanya Abdullah bin Mas'ud melihat wajah Nabi seakan-akan tidak suka dengan sikap Ibnu Sayyad. Sikapnya seakan-akan menantang, sikapnya seakan-akan tidak peduli. Ya, ini yang tidak, atau tidak ada respon sama sekali dengan Nabi. Berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Ibnu Sayyad, taribat yadak. Kata-kata taribat yadak ini ungkapan-ungkapan yang ada di lisan Arab, di bahasa Arab, dia hanya kata yang maknanya tidaklah dimaksud. Karena kalau diartikan maknanya taribat yadak, semoga tanganmu berlumuran tanah. Ya, taribat berlumuran tanah, yadak tanganmu. Ya. Nah, biasanya digunakan kata-kata ini, itu ungkapan ini untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Dan ini menunjukkan betapa besarnya jiwa Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tampak dari raut wajahnya tidak suka, tetapi tetap ungkapannya terjaga, kata-katanya tidak keluar dari jalur, dan bahkan justru sebaliknya. Taribat yadak ini kata-kata yang lebih konotasinya kepada ungkapan atau keinginan baik. Seperti hadis Nabi SAW, fadfar lidhatid din taribat yadak. Ketika Nabi SAW menjelaskan wanita-wanita yang dinikahi, sebabnya ada beberapa faktor, lantaran kekayaan, lantaran kecantikan, lantaran nasab keturunan, dan juga ada yang dinikahi lantaran agamanya. Kata Nabi menceritakan, lalu Nabi menganjurkan, pilihlah yang agamanya baik, fadfar li dzatid din. Ya. Lalu Nabi mengatakan, taribat yada, semoga tanganmu bersentuhan tanah. Maksudnya adalah semoga engkau mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena kata yang mensyarahkan, andai kalau kebaikan itu banyak, menampungnya berat, maka terkadang tangan kita jatuh ke bawah saking banyaknya, sehingga bersentuhan tanah. Itulah makna ungkapan tersebut. Jadi dia ungkapan biasa yang sebenarnya maknanya tidak terlalu dimaksud. Ya. Karena kalau dia lihat maknanya, dia maknanya seandainya tidak baik, karena bersentuhan tanah. Dan Nabi SAW memulai dialognya dengan Ibnu Sayyad ini, anak-anak yang belum balik ataupun sudah balik tapi tidak terlalu lama melampaui usia balik. Taribat yadak, atashhadu anni Rasulullah. Ya. Apakah engkau bersaksi bahwa saya ini utusan Allah? Kata Nabi bertanya. Ya, kata Nabi bertanya. Dan pertanyaannya biasa. Pertanyaan untuk mengucapkan kalimat syahadat biasa. Ya. Dan ini merupakan kalimat yang ditunggu-tunggu dari orang-orang ketika itu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Faqal, kata Ibnu Sayyad menjawab, La. Tidak. Ya. Lalu, hanya sampai di situ kata-katanya, tidak. Dia mengatakan, tidak. Bal, justru engkaulah bersaksi bahwa saya utusan Allah. Ya. Tashhadu, bal tashhadu anni Rasulullah. Justru engkaulah yang seharusnya bersaksi bahwa saya utusan Allah. Kata siapa? Ibnu Sayyad. Ya. Dalam riwayat lain, dia balik bertanya malah. Dia bertanya, Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah? Dia mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah? Dia kembali balik bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang sama. Nah ini, jadi rasa tidak sukanya Nabi itu ada alasannya. Bukan hanya sekedar tidak suka dan disimpan. Makanya Nabi SAW buktikan. Ya, dengan pertama dengan tutur kata yang baik, dan Nabi SAW akhlaknya luar biasa. Dia mengatakan taribat yadak, didahului dengan ungkapan yang luar biasa tadi. Lalu dia bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah? Ternyata jawabannya tidak. Dan justru ditambah lagi dengan kata-kata, engkaulah yang seharusnya bersaksi bahwa saya utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud saksi mata, dia yang ada saat itu dengan Nabi dan sahabat-sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Faqala Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Mas'ud, maka Umar berkata, "Dzarni." Dzarni, biarkan saya. Ya, da'ni. Ya, da'ni. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Ancaman dari Allah, biarkan saya berbuat terhadap siapa yang saya cipta sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Maksudnya tentang Walid bin Mughirah atau Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi kata-kata dzarni maksudnya biarkan saya. Biarkan saya, kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, hatta aqtulah. Untuk membunuhnya. Ya, karena kata-kata itu tidak layak diucapkan oleh orang yang sudah dewasa. Ini anak-anak. Ini anak-anak. Masih sangat kecil usianya. Ya. Masih anak-anak dan keluar kata-kata yang sebenarnya yang memang pantas diucapkan atau biasa didengar dari orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah tua. Tetapi justru ini anak-anak. Maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, biarkan saya bunuh dia. Faqala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, in yakunil ladzi tara, jika dia itu yang engkau lihat, yang engkau saksikan, atau yang engkau pahami, karena Umar memahami, Umar termasuk yang seperti yang saya isyaratkan, termasuk yang memahami bahwa Ibnu Sa'id itu Dajjal. Ibnu Sa'id itu Dajjal. Umar bin Khattab, anaknya Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Ya, ini para sahabat yang memahami, meyakini malah, karena tingkah lakunya, karakternya persis dengan Dajjal yang diceritakan oleh Nabi SAW. Maka mereka memahami Ibnu Sa'id itu Dajjal. Sampai ketika kejadian ini, Umar mengatakan, biarkan saya bunuh dia ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jika benar dia ini seperti yang engkau anggap, maksudnya Dajjal, falan tastati'a qatlahu, maka tidak akan mungkin engkau mampu membunuhnya. Kenapa? Karena kalau dia mati, tidak akan ada Dajjal yang akan keluar. Padahal Allah SWT mengabarkan akan keluar. Nabi SAW mengabarkan akan keluar sebagai tanda kiamat. Kalau seandainya memang dia seperti yang engkau maksud, bahwa dia adalah Dajjal, maka tidak akan mungkin kamu mampu membunuhnya. Ya, tidak akan mungkin mampu membunuhnya, karena dia ditakdirkan oleh Allah untuk keluar nanti. Untuk keluar. Jadi, itu hadis yang pertama. Nabi SAW tidak terlalu memastikan. Ya, cuma dia melihat ada tanda-tanda. Dan seperti yang kita tegaskan tadi, tentang Ibnu Sa'id ini tidak ada dalil yang pasti. Maksudnya apa? Maksudnya apakah dia Dajjal atau tidak? Makanya Nawawi mengatakan, ماذا قال Nawawi? يقال له ابن صياد وابن صائد وسمي بهما في هذه الأحاديث واسمه صاف قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره كتان النووي رحمه الله Ibnu Sayyad itu panggilan, dan juga dipanggil Ibnu Sa'id. Nanti akan ada riwayat yang dengan julukan Ibnu Sa'id. Di sini Ibnu Sayyad, nanti dalam riwayat lain Ibnu Sa'id. Bukan orang yang lain, orang yang sama, tapi panggilannya ada kalanya Ibnu Sayyad, ada kalanya Ibnu Sa'id. Nama aslinya Saf. Nama aslinya Saf atau Safin. Ya. Dan ibunya pernah memanggilnya dengan namanya, bukan dengan julukan tetapi dengan namanya. Ya Saf. Ya. Bukan Saf tetapi Saf. Agak panjang Saf-nya, Saf atau Safin seperti yang tadi kita dengarkan. Kata An-Nawawi menukilkan perkataan para ulama, wa qissatuhu muskilah. Kisah Ibnu Sayyad ini muskilah, yaitu membingungkan. Ya. Wa amruhu mustabah. Urus tentang beliau, tentang Ibnu Sayyad ini samar-samar, enggak ada yang pasti. Maksudnya kepastian dia dajjal atau tidak, bukan kepastian dia ada atau tidak. Dia sudah berjumpa dengan Nabi malah, dan dia bergaul dengan para sahabat malah. Ya. Tetapi yang mustabihun kata Nawawi ini adalah tentang dia dajjal atau tidak. Itu saja. Ya. Fi annahu hal huwa al-masih ad-dajjal al-masyhur am ghairuhu. Ini yang mustabih, ini yang muskil. Apakah dia dajjal yang akan keluar nanti atau dia Ibnu Sayyad sendiri dan dajjal lain lagi. Ya, ini yang muskil atau yang membingungkan dan tidak ada kepastiannya. Selesai kita dari hadis yang pertama, cerita Abdullah bin Mas'ud tadi berjumpa dengan anak-anak, di situ ada Ibnu Sayyad. Nabi sudah melihat tanda karakter, tabiat, watak, perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi, dan ternyata ketika Nabi mengajaknya berdialog, keluarlah buruknya. Dia tanya apakah dia bersyahadat bahwa Nabi adalah utusan Allah. Justru dia yang mengatakan, setelah mengatakan bahwa dia tidak bersyahadat, dan bahkan bertanya, menyatakan bahwa Nabi yang seharusnya bersyahadat dia Rasulullah. Ya. Kemudian Umar hendak membunuhnya, ternyata Nabi mengatakan, jika dia ini seperti yang engkau anggap bahwa dia dajjal, maka tidak mungkin engkau membunuhnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi juga tidak bisa memastikan. Ya. Dan dia jelas-jelas berbeda pendapat dengan Umar. Umar menganggap dia dajjal, sementara Nabi tidak memastikannya. Ciri-cirinya ada. Ya. Dan tidak ada wahyu yang memastikan. Umar menganggap dia dajjal, maka dia hendak membunuhnya. Ya. Tetapi Nabi mengatakan, jika memang seperti yang kamu anggap, tidak mungkin engkau membunuhnya. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis kedua, 7298. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numair wa Ishaq ibn Ibrahim wa Abu Kureyb. واللفظ لأبي كريب قال ابن نمير حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا فقال دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. Masih hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur A'mash, ya, dari Syaqiq, dari Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya hampir sama. Ya, kami pernah berjalan-jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra bi ibni Sayyad. Lalu beliau melewati Ibnu Sayyad. Maka Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, Qad khaba'tu laka khabi'a. Qad khaba'tu laka khabi'an. Ya. Saya telah, sungguh saya telah menyembunyikan untukmu sebuah sebuah sesuatu yang disembunyikan. Ya. Nabi SAW seakan-akan memberikan ancaman. Aku telah khaba'a, menyembunyikannya. Di sini apa artinya? Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Khabi'an sesuatu yang disembunyikan. Kata Nabi mengabarkan. Faqal, kata Ibnu Sayyid, dukhun. Ya. Atau dukhun. Dia mengabarkan atau dia bertanya. Dukh maksudnya adalah plesetan, bisa diartikan juga plesetan dari kata dukhan. Dari kata dukhan, inilah tabiatnya memplesetkan sesuatu yang syar'i atau sesuatu yang pasti dipanggil dengan nama-nama yang ungkapan-ungkapan yang tidak lagi mengarah ke sana. Dia mengatakan dukhun, maksudnya adalah dukhan, asap. Asap yang engkau sembunyikan, atau dalam bentuk pertanyaan atau mengabarkan, yang engkau sembunyikan itu asap. Maksudnya asap yang akan keluarnya sebagai tanda kiamat. Ya. Kata Ibnu Sayyid, dia masih anak-anak. Nabi mengatakan saya sembunyikan sesuatu darimu. Katanya duh, yaitu asap. Ya. Membangga-banggakan apa yang ia ketahui, juga itu maksudnya menyombongkan, yang kamu sembunyikan itu asap, maksudnya yang tidak engkau beritahukan kepada saya, yang kamu sembunyikan itu asap, maksudnya asap yang merupakan tanda kiamat. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan kepadanya, ikhsa, celakalah. Falan ta'duwa qadrak. Celakalah engkau. Niscaya engkau tidak akan melampaui kemampuanmu. Ya. Tidak akan mungkin engkau melampaui kemampuanmu. Maksudnya adalah tidak, silakan engkau berbangga-bangga. Silakan kamu menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa yang menjadi kemampuanmu sebatas yang diberikan oleh Allah. Tidak akan mungkin engkau bisa melampauinya. Itulah ancaman Nabi SAW. Walau bagaimanapun saktinya atau kelebihan-kelebihan Dajjal diberikan oleh Allah, dia tidak akan bisa melakukan lebih dari apa yang diberikan oleh Allah. Dia bisa mematikan, bisa menghidupkan Dajjal yang nanti keluar di akhir zaman, dan dia bisa mengatakan ke langit, ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia mengatakan kepada tanaman-tanaman, tumbuhlah tanpa perlu ditanam, tanpa perlu disemai. Dikatakan wahai durian, turunlah, tumbuhlah, tumbuh durian. Ya. Apapun yang dimintanya tumbuh, tumbuh tanaman-tanaman. Tetapi itu sebatas yang di izinkan oleh Allah dan tidak akan bisa dia melakukan lebih dari itu. Makanya di antara yang tidak bisa dia lakukan adalah memperbaiki matanya. Bisa dia memperbaiki matanya yang cacat? Dia cacat, matanya buta sebelah. Ya. Kemudian dia juga tidak bisa menghapus tulisan kafir di dahinya. Ya, Allah tidak berikan kemampuan. Andai kata dia bisa melakukan apa yang diingin, yang dia mau, mungkin tidak akan dia biarkannya tulisan kafir di dahinya, atau tidak mungkin dia biarkan dia memiliki kecacatan yang semua orang tahu, yang membuat orang melihatnya jijik. Ya, matanya sudah buta sebelah, kemudian yang sebelah lagi bola matanya keluar. Ya, bola mata itu keluar di luar bola matanya. Ya. Cacat yang sangat orang yang melihatnya secara wajar melihat itu sebuah kekurangan yang nampak jelas dan dia tidak bisa melakukan perubahan untuk mempercantik atau memperindah penampilan saja tidak bisa. Kemudian di antara tanda yang dia tidak bisa melampaui ya, kemampuan yang diberikan oleh Allah adalah mematikan atau menghidupkan kembali orang yang beriman, yang sempat berjumpa dengannya lalu dia mengatakan berimanlah kepadaku, aku ini Tuhanmu. Kata orang tadi, sesungguhnya engkau pendusta. Ya. Di hadapannya dia buktikan bahwa dia Tuhan dengan menghidupkan mematikan yang lain. Ya. Lalu orang tadi diperintahnya untuk beriman kepadanya dan tidak mau. Lalu dia dibunuhnya. Kemudian dihidupkannya kembali. Nah, ini bukti saya bahwa Tuhanmu. Kata yang tadi, apa yang kamu lakukan tidaklah menambahkan aku kecuali keyakinan bahwa engkau dajjal seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibunuhnya dan setelah itu dia tidak bisa menghidupkannya lagi. Ini kemampuannya yang terbatas. Makanya Nabi tekankan di sini, andaikan engkau wahai Ibnu Sayyid dajjal yang sebenarnya, maka engkau tidak akan mampu melampaui kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Falan ta'dua qadrak. Dan Nabi mengatakan ikhsa. Ikhsa doa kecelakaan. Doa kebinasaan. Faqala Umar, nah, kemudian kisah Umar yang tadi dibawakan kembali oleh diceritakan kembali oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat ini, Umar mengatakan da'ni. Kalau tadi dharni. Tadi dharni di sini da'ni. Ya, artinya sama. Da'ni biarkan saya. Ya, dharni biarkan saya. Ya. Cuma yang belajar bahasa Arab, dharni dengan da'ni ini itu fi'il sulasi mujarratnya adalah wadara dengan wada'a. Wada'a yada'u da' wadara yadaru dhar. Ya. Wada'a yada'u da'. Ya. Dan dhar tadi juga wadara yadaru dhar. Itu kata kerja sulasi mujarratnya. Ini untuk tambahan saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan biarkan dia, mengatakan kepada Umar biarkan dia. Fa iyyakunil ladzi takhaf, jika dia ini seperti yang engkau khawatirkan yaitu dajjal, lan tastati'a qatlahu, engkau tidak akan mampu membunuhnya. Kenapa? Karena Allah SWT akan mengeluarkannya sebagai dajjal nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia mati, ya, Allah Maha Kuasa memang, tetapi Allah tetapkan dia ini akan menjadi dajjal seperti yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wallahu a'lam. Berikutnya 7299. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بعض طرق المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ فقال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. Sekarang ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala an, ceritanya hampir sama. Wallahu alam apakah kejadiannya berkali-kali atau kejadian yang sama yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya. Bisa jadi dia satu kali kejadiannya atau bisa lebih dari satu kali. Abu Sa'id Al-Khudri di sini bercerita bahwa Nabi pernah menjumpai atau berjumpa dengan Ibnu Sayyad. Laqiyahu Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Ibnu Sayyad Rasulullah SAW wa Abu Bakrin, Abu Bakar wa Umar dan juga Umar bin Khattab fi ba'di turuqil Madinah, di salah satu jalan di kota Madinah. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan kemudian tiba-tiba berpapasan dengan Ibnu Sayyad atau berjumpa dengan Ibnu Sayyad dalam cerita Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepada beliau Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah, persis dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang lalu, atashhadu anni Rasulullah, kata Nabi kepadanya. Faqala huwa, dan dia berkata pula, atashhadu anni Rasulullah, Nabi bertanya, dia balik bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah, kata Dajjal, kata Ibnu Sayyad kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka kata Abu Sa'id, maka Nabi SAW berkata, amantu billah wa malaikatihi wa kutubih, saya beriman dengan Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa dia benar-benar utusan Allah berdasarkan berita dari Allah, penyampaian malaikat dan kitab juga menetapkan bahwa dia utusan Allah. Ya. Saya beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tiga itu saya ditetapkan sebagai utusan Allah. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Ma tara?" Apa yang telah engkau lihat? Kepada siapa? Ibnu Sayyad. Qal, kata Ibnu Sayyad, ara arsyan 'alal ma. Saya melihat ada singgasana di atas air. Kata Ibnu Sayyad. Lalu Nabi meluruskan. Faqala Rasulullah sallam, kata Nabi kepada beliau, tara arsya iblis 'alal bahr. Iya, kamu memang melihat ada singgasana di atas air, tetapi singgasana iblis di lautan. Ya, yang kamu lihat itu adalah arsya iblis, singgasana iblis alal bahri, di atas laut. Jadi ini sesuai dengan berita Nabi yang lain bahwa iblis meletakkan arasnya, singgasananya di atas air, di laut. Di situ nanti dia kumpulkan bala tentaranya, para syaitan, jin-jin yang menjadi bala tentaranya berkumpul di sana. Seperti hadis tentang bercerainya pasangan suami istri. Ya, ketika satu persatu tentaranya diwawancarai atau ditanya oleh iblis, kamu apa yang kamu lakukan hari ini? Dia katakan, saya begini-begini, sehingga dia berdosa membunuh. Sebutnya disebut satu persatu oleh mereka dosa-dosa yang telah berhasil mereka jerumuskan manusia kepadanya. Kemudian datang salah satu, giliran salah satu dari syaitan, kata dia, saya senantiasa bersamanya dengan istrinya sampai saya bisa berhasil menceraikan mereka, kata setan ini. Lalu kata Nabi mengabarkan setan ini didekatkan oleh iblis kepadanya, dan bahkan dalam riwayat lain dia memeluknya. Apresiasi yang luar biasa dari iblis kepada setan ini karena telah melakukan keberhasilan, kesuksesan proyek, progres yang sangat luar biasa. Jadi perceraian itu terkadang menggembirakan iblis, walaupun sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyebabnya adalah tentara setan ini, tentara iblis ini. Ya, dan yang menjadi pembahasan kita adalah Nabi mengabarkan iblis meletakkan tempat singgasananya di laut. Dan itu yang ternyata dilihat oleh Ibnu Sayyad. Dia merasa bahwa dia di atas aras Allah. Ya. Dia mengaku berada di atas aras. Ya. Ra'a ara arsyan 'alal ma. Saya melihat aras di atas air. Memang aras Allah di atas air. Ya. Arasy Allah di atas air. Wal arsyu 'alal ma. Kata Nabi mengabarkan, tetapi yang kamu lihat bukan itu. Yang kamu lihat adalah arsy. Arasnya siapa? Iblis yang ada di laut, di atas laut. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wa ma tara?" Lalu apa yang juga kamu lihat? Jadi penglihatan itu maksudnya yang kelebihan-kelebihannya, melihat sesuatu yang gaib. Ya. Qala ara sadiqaini wa kadiban. Saya melihat ada dua orang yang jujur dan satu yang dusta. Atau kebalikannya. Saya melihat dua orang pendusta dan satu yang jujur. Ya. Kata Ibnu Sayyad. Nabi SAW luruskan juga. Faqala Rasulullah SAW, lubisa alaihi da, lubisa alaihi. Lubisa alaihi artinya khulita alaihi amruhu. Orang Ibnu Sayyad ini campur baur. Campur baur. Maksud campur baur itu dia mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan ungkapan yang bermakna dua. Dia tadi katanya melihat aras di atas air. Ini kan kalau orang tidak tahu, orang mengira itu adalah aras Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan khulita alaihi atau lubisa alaihi. Ya, dia tidak bisa mengenali mana yang hak dan mana yang benar, mana yang batil. Aras tadi dia melihat aras di atas air, dia tidak bisa mengenali itu aras iblis atau aras Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakunya itu aras Allah. Itu aras Allah dan dia berada di sana. Ya. Kemudian juga yang tadi, lalu Nabi SAW katakan kepada sahabatnya, orang ini ngawur. Tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Urusannya campur baur. Dan ini pelajaran bagi kita. Untuk mengambil agama, jangan sampai pada orang yang campur baur ini. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan berjernih. Orang yang campur baur, tidak bisa kita dapatkan. Sama dengan air keruh. Tiba-tiba ada sedikit jernih, tiba-tiba keruh lagi. Jernih, keruh lagi. Kita ambil dari dia. Tidak tahu kita yang kita ambil itu yang keruhnya atau yang jernihnya. Makanya berhati-hati mengambil agama. Ya. Berhati-hati mengambil agama. Agama ini sudah bersih. Yang mencampurinya pembawa-pembawanya. Yang mengaku memilikinya. Menyampaikannya. Itu yang mencampurkannya. Maka kata Nabi mengingatkan. Orang ini jangan ambil apapun dari dia. Karena dia tidak bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Ya. Kemudian kata Nabi, da'uhu, biarkan dia, jangan digubris, jangan diperhatikan, jangan mengambil apapun darinya. Lubisa alaihi khulita alaihi amruhu, urusannya campur baur. Ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita tadi. Bila mana nanti kita ingin mengambil sesuatu yang jernih dan tentang agama ini, maka jangan mengambil dari orang yang mencampur baurkan antara yang jernih dengan yang keruh, dan dia tidak bisa membedakan mana keruh mana jernih, mana keruh mana jernih. Karena kalau kita mengambil darinya, kita tidak tahu, karena dia juga tidak bisa membedakannya. Nah, seperti keadaan Ibnu Sayyid, bukan dia amru Ibnu Sayyid, tetapi pelajarannya, prinsip yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya dia ini lubisa alaih, lubisa alaih, campur baur di matanya, tidak bisa membedakan ini putih, ini hitam, ya, ini baik, ini buruk. Maka jangan mengambil darinya, tinggalkan dia. Ini kaedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Berikutnya 7300. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وابن صائد مع الغلمان فذكر نحو حديث الجريري. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ini sahabat yang ketiga yang meriwayatkan tentang Ibnu Sayyad. Dan Jabir juga termasuk yang Mereka bertiga ini, Abdullah bin Mas'ud, saya tidak tahu ya, tapi dia meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab yang meyakini atau merasa bahwa Ibnu Sa'id itu dajjal. Kemudian Abu Sa'id juga, nanti riwayat yang lain menambahkan. Di sini juga termasuk Jabir bin Abdullah yang juga merasakan bahwa Ibnu Sa'id itu dajjal yang akan muncul nantinya. Dia bercerita, Jabir bin Abdullah, laqiya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjumpa Ibnu Sa'id. Nah, ini yang tadi kita ingatkan bahwa Ibnu Sa'id juga dipanggil dengan Ibnu Sa'id, bukan Sayyad, Sa'id. Ya. Laqiya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sa'idin wa ma'ahu Abu Bakrin. Ketika itu dia bersama Abu Bakar, Umar, seperti hadis Abu Sa'id yang tadi. Kemudian kata Jabir, wa Ibnu Sa'id ma'al Ghilman. Ketika Nabi berjumpa dengan Ibnu Sa'id ini atau Ibnu Sa'id, dia sedang bersama anak-anak seusianya. Ya, anak-anak seusianya, mungkin dari anak-anak Yahudi juga. Ya, yang lainnya berlarian sementara dia tetap. Seperti cerita Abdullah bin Mas'ud tadi. Fa dzakara nahwa haditsil Jurairi. Lalu beliau menyebutkan seperti hadis Al-Jurairi. Sebelumnya. Ya. Ya, Al-Jurairi sebelumnya. Sanad sebelumnya walaupun di situ dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis persis dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah? Justru Ibnu Sa'id yang menyatakan, bertanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwa saya utusan Allah, dan seterusnya. Persis dengan hadis sebelumnya, wallahu a'lam. Ya. Satu lagi, 7301. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdul A'la qala haddathana Dawud an Abi Nadrata an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala sahibtu ibn Sa'idin ila Makkah faqala li ama qad laqitu minan nas yaz'umuna anni ad-Dajjal ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى قال فقد أولد لي أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو قال فلبسني. Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini luar biasa ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri seperti yang tadi kita sampaikan, dia termasuk yang menganggap bahwa Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'id ini dajjal yang akan muncul nantinya. Tetapi ada peristiwa yang ia ceritakan sekarang yang membuat dia kembali ragu. Ya, yang nanti ujung-ujungnya dia kembali ragu, maksudnya kok bukan berarti Ibnu Sa'id dajjalnya. Tetapi di ujung pembicaraan nanti dia kembali meyakini atau condong bahwa Ibnu Sa'id itu dajjal. Ceritanya begini, Abu Sa'id bercerita, dia sendiri yang bercerita. Sahibtu Ibnu Sa'idin ila Makkah. Suatu ketika saya pernah berangkat ke Makkah bersama Ibnu Sa'id. Maksudnya Ibnu Sa'id berangkat ke Makkah untuk haji atau untuk umrah. Ya. Faqala li, dalam perjalanan itu dia berdialog dengan saya. Dia bercerita dengan saya. Ama qad laqitu minan nasi yaz'umuna anni dajjal. Kata Ibnu Sa'id, ketahuilah sesungguhnya saya berjumpa dengan banyak orang yang mengklaim bahwa saya dajjal. Dia juga merasa, orang juga terdengar olehnya kata-kata orang banyak bahwa dia adalah dajjal. Apalagi yang meriwayatkan hadis-hadis yang diceritakan dari Nabi SAW. Maka banyak orang yang menganggapnya dajjal. Ya, kata Ibnu Sa'id bercerita kepada ya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bertanya, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Bukankah engkau, maksudnya pertanyaannya kepada Abu Sa'id, bukankah engkau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu la yuladu lahu. Ketika Nabi menyifatkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal ini tidak punya anak. Dajjal ini tidak punya anak. Qal, qultu bala. Saya jawab, ya benar, Nabi mengabarkan bahwa Dajjal tidak punya anak. Faqal, kata Ibnu Sa'id, faqad wulida li. Sementara saya sudah punya anak. Dia ingin menepis tuduhan tadi dengan syubhat. Dengan syubhat. Ya. Kata Nabi kalian atau kata Rasulullah SAW, Dajjal itu tidak punya anak. Dan kalian tahu saya punya anak. Ya, faqad wulida li. Saya punya anak. Kemudian dia menanyakan lagi, "Awalaisa sami'ta Rasulullah SAW yaqul, la yadkhulul madinata wala Makkah?" Bukankah engkau mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal bahwa dia tidak akan mungkin masuk Makkah dan Madinah? Kata benar kan? Dajjal tidak masuk Makkah dan Madinah. Kata Abu Sa'id, "Iya. Saya mendengar Nabi mengabarkan demikian." Qal, "Faqad wulidtu bil Madinah." Saya lahir di Madinah. Ya. Wahada ana uridu Makkah. Sekarang saya bersamamu menuju Makkah. Ya, berarti saya bukan Dajjal. Saya lahirnya di Madinah dan sekarang bersamamu menuju Makkah untuk umrah atau haji. Ya. Qal, kata Abu Sa'id melanjutkan, summa qala li fi akhiri qawlihi. Kemudian di ujung pembicaraannya dia berkata, ya, Ibnu Sayyid berkata kepada Abu Sa'id, wallah, setelah dia menepis bahwa dia bukan Dajjal dengan alasan-alasan yang masuk akal, ya, dia mengatakan, wallahi inni la a'lamu, demi Allah sesungguhnya saya benar-benar tahu maulidahu, tempat lahirnya Dajjal, wa makanahu, keberadaannya di mana saya tahu, wa aina huwa, dan sekarang ini dia di mana saya tahu. Ini yang kembali meragukan Abu Sa'id sekarang mulai, oh berarti bukan dia. Dan pernyataan yang terakhir itu mengembalikan anggapannya bahwa Ibnu Sa'id itu Dajjal. Kenapa? Karena tidak ada yang Nabi saja tidak tahu. Sementara dia tahu, saya tahu di mana Dajjal itu lahir, saya tahu di mana sekarang keberadaannya, tempatnya, dan saya tahu di mana dia lahir, di mana tempatnya, dan sekarang ini di mana dia, aina huwa, saya tahu. Bisa jadi karena dianya Dajjal, ya, bisa jadi pernyataan itu karena dia Dajjal, yang lain tidak tahu di mana Dajjal, kemana dia, di mana tempat lahirnya, tidak tahu, karena Dajjal itu kan manusia, ya, manusia. Ini yang membuat kembali Abu Sa'id bimbang. Falabasani, ucapannya terakhir itu membuat kembali saya memahami bahwa dia Dajjal. Ya. Kalau berhenti dia sampai cerita yang pertama bahwa Nabi mengatakan Dajjal itu tidak ada anak sementara Ibnu Sa'id punya anak. Nabi mengatakan bahwa dia tidak mungkin masuk Madinah dan Mekah sementara dia lahirnya di Mekah, di Madinah, dan dia sekarang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju Mekah bersama Abu Sa'id. Kalau sampai di situ ceritanya, Abu Sa'id tidak lagi menganggap Ibnu Sa'id Dajjal. Tetapi di ujung yang membuat dia kembali kepada anggapan pertama. Kalau dia mengaku dan dengan sumpah malah, wallahi inni la'a'lamu. Berarti dia bisa jadi Dajjal. Karena selain Dajjal itu sendiri, tidak tahu di mana keberadaan Dajjal. Nabi SAW juga tidak mengetahuinya. Nah ini ungkapan terakhir dari Abu Sa'id, falabasani, ia telah mengaburkanku tentang perkaranya. Mengaburkan maksudnya kembali ke anggapan yang pertama bahwa dia adalah cikal bakal Dajjal. Ya, cikal bakal Dajjal. Nah ini Dan para ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid ini cikal bakal Dajjal, dia menjawab pernyataan Ibnu Sayyid tadi. Ulama yang menyatakan bahwa Ibnu Sayyid itu adalah cikal bakal Dajjal, mereka menjawab subuhat-subuhat tadi. Iya, ketika dia sebagai Ibnu Sayyid, dia punya anak. Dia ketika sebagai Ibnu Sayyid, dia berada di Mekah dan dia di Madinah dan dia kembali ke, dan dia bisa ke Mekah. Tetapi ketika dia berstatus Dajjal yang dikeluarkan nanti di sebelum kiamat, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak lagi. Dan dia tidak akan bisa lagi memasuki kota Mekah dan Madinah. Ya, itu jawaban para ulama. Jadi tidak ada keraguan karena statusnya sebagai Ibnu Sayyid dengan statusnya sebagai Dajjal berbeda walaupun orangnya sama. Perubahan status. Sekarang saya misalnya bukan termasuk salah satu dari karyawan di sebuah perusahaan. Maka saya jangankan untuk masuk ke tempat ke pabriknya, untuk masuk lokasinya saja tidak boleh. Iya kan? Karena saya bukan anggota. Tetapi ketika saya sudah berstatus sebagai direktur di sana, maka semua seluk-beluk dalamnya saya bisa menempuhnya, bisa mengobrak-abrik di dalamnya. Nah, begitulah ini statusnya sebagai Ibnu Sayyid dengan Dajjal berbeda walaupun orangnya sama. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid itu adalah cikal bakal Dajjal, jawabannya terhadap subuhat yang disampaikan oleh Ibnu Sayyid itu sendiri, mereka jawab dengan jawaban tadi. Karena berbeda, ini masih di Madinah dia, Dajjal belum muncul. Ya. Dia sebagai Ibnu Sayyid bisa jadi dia di Madinah dan bisa ke Mekah dan dia punya anak, tetapi ketika Allah keluarkan dia sebagai Dajjal, maka dia tidak akan punya anak. Dia tidak akan punya anak ketika itu, tidak punya anak. Ya. Dan dia tidak akan bisa lagi masuk kota Madinah dan Mekah. Ya. Wallahu alam, seperti yang dikatakan oleh Nawawi, permasalahannya sangat membingungkan. Yang jelas Dajjal akan muncul, Ibnu Sayyid sudah ada di zaman Nabi. Dan nanti akan ada yang lainnya, yaitu tentang Al-Jassasa. Untuk hari ini kita cukupkan membaca riwayat yang ada di bawah bab ini. Masih tersisa beberapa riwayat lagi, insya Allah akan kita lanjutkan. Dan bahkan ada riwayat yang sangat panjang ya, di halaman 569. Ini insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.